dariku. Apa yang kau pikir tentangku bila semua salah? Terlalu lama ku mengalah dan ku sudah lelah. Mengapa aku yang kau pilih bila selalu kau anggap salah? Mengapa aku yang kau suka tak pantas di matamu? Mengapa harus diriku? Apa yang telah kulakukan sudah tak berarti untukmu. Pasti kau mengerti. Terlalu lama ku mengalah dan ku sudah lelah. Mengapa aku yang kau pilih bila selalu kau anggap salah? Mengapa aku yang kau suka tak pantas di matamu? Apa harus diriku? Oh, mengapa harus diriku? Ah, mengapa harus diriku? Bila aku yang kau ingin, bila aku yang kau suka, bila aku yang kau inginkan untuk temani dirimu. Bila saja kau lepaskan semua anggap tentangku. Wow. Terlalu lama ku mengalah dan ku sudah lelah.